Bismillahirrahmanirrahim. Andal siwar jami'an ahlul hadis. Al-Kibar jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala alaih. Hadatsana al-Hasan bin Ali al-Khallal al-Hudali wal-Hudali al-Basri lakinnahu nazala di Makkah. Dia dari Basrah tapi tinggalnya di Makkah. Kunyahnya Abu Ali Uqilah Abu Muhammad. Jangan sampai nanti keliru dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib karena jaraknya jauh. Jadi banyak yang namanya Hasan bin Ali. Haddatsana Abdul Samad wa Abdul Samad bin Abdul Waris Al-Basri dari Basrah juga. Kunyatuhu Abu Sahal, kunyahnya Abu Sahal. Wasiqah wasabtun fi syubah, termasuk percayaan dalam syubah, syubah al-hajjat. Haddatsana Salim bin Hayyan bin Hayyan al-Hudali. Sebagian dari al-Hudali dari mana? Dari Basri, dari Basrah, dari Irak sana, dari Irak. Qala sami'tu Marwan al-Asfar wa Marwan bin Khaqan. Khaqan wakila Marwan nam ibnu ghairihi, sebagai matakan Khaqan, sebagai matakan yang lain, yaitu ayahnya Khaqan. Kha alif qaf alif nun. Basri kadzalik, dari Basrah. An Anas bin Malik wa Basri kadzalik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Wa da'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kasatil aulad wal amwal wa tul umur. Rasulullah mendoakan biar anaknya banyak, harta bendanya melimpah dan panjang umurnya, sehingga Anas bin Malik memiliki keturunan sebanyak 106, umurnya 107, dan harta bendanya melimpah ruah. Kebun-kebunnya dengan bunga-bunga yang harum tercium dari jarak yang sangat jauh. Wa innal karma la yahmil fi salah marratain, bahwasanya karma, ini namanya apa karma itu? Apa karma? Nakhl, nakhl, kurma, dia sudah menjadi kurma, jana karma. Berbuah setahunnya dua kali. Berbeda dengan pohon-pohon yang lainnya. Dan kalau umurnya sangat tua, dia tidak mampu berpuasa, maka setiap harinya dia memberikan makan kepada orang miskin, membayar fidyah. Demikianlah bagi mereka-mereka wa in kuntum nam mardu ala safar fa ayyatun min ayyamin ukhar, itu kalau sakit yang masih ada kesembuhan dengan izin Allah dan juga dalam perjalanan itu mengganti pada hari yang lain. Adapun bagi yang tidak mampu sama sekali untuk berpuasa, maka bisa membayar fidyah seperti orang yang sangat tua atau orang yang terus menerus sakit tidak ada harapan sembuh. Mereka yang sakit mah misalnya telat makan, kambuh penyakitnya. Kalau memang tidak ada harapan lagi sembuh, maka bisa membayar fidyah. Anas bin Malik, meskipun pembantu Rasulullah SAW demikian lamanya, tetap mendapat cobaan yang berat. Dikatakan Hajjaj bin Yusuf, ya khabith, jawal fitan, wahai orang yang jelek, penebar fitnah, taratan ma'ali, wa taratan ma'a ibn Zubair, wa taratan ma'a ibn al-As'ath, terkadang bersama Ali, terkadang bersama ibn Zubair, terkadang bersama ibn al-As'ath. Astari silan nasa kama sal as-samghah, wa la ujaridannak kama ujarat dab. Qala Sumari man ya anil amir, qala iya ka ani asammakallah, nama asammallahu samak. Ya akan buat dirimu itu akan berlendir tubuhmu, dan aku akan kuliti kamu sebagaimana menguliti dob, sejenis biawak, bukan biawak, ad-dob. Anas bin Malik mengatakan, siapa yang kau maksudkan wahai Amir? Wala iya ka'ani, aku maksudkan adalah dirimu. Asamallahu samak, semoga Allah menulikan pendengaranmu. Fastarja Anas, maka Anas bin Malik hanya istirja membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Laula an yakhafu ala waladi ba'du law kallimu kalaman ma yastahini ba'dah. Seandainya aku tidak khawatir tentang anakku setelahnya, sungguh aku akan ucapkan suatu ucapan yang tidak menjadikan aku malu selama-lamanya setelahnya. Law anna sara arafu rajulan khadima nabiyahum lakramuh. Seandainya orang Nasara mengetahui ada seorang yang membantu nabinya, sungguh orang Nasara akan memuliakannya. Anas bin Malik membantu Rasulullah SAW, namun melihat Hajjaj bin Yusuf menyakiti dengan ucapan-ucapan yang sangat keras. Juga menyakiti Abdullah bin Umar, mengutus seorang untuk melempar tombak ke kakinya yang sudah terlapisi racun. Demikian pula para sahabat yang lain, seperti Abdullah bin Zubair, sampai disalib. Belum para ulama yang lainnya. Sampai di sana ada para ulama yang mengafirkannya, yang mengafirkan Hajjaj bin Yusuf. Siapa itu? Mujahid. Ada lagi Ibrahim bin Yazid al-Nakhai. Dan juga yang lainnya. Ini yang mengafirkan Hajjaj bin Yusuf karena membunuh para ulama, para sahabah. Tapi Imam Ahmad mengatakan, la nuhibbuhu wala nasubbuhu. Kami tidak mencintainya, kami tidak mencelanya. Kenapa demikian? Karena di akhir hayatnya Hajjaj bin Yusuf masih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk berjasa dalam melengkapi harokat Al-Qur'anul Karim. Pada asalnya Al-Qur'an yang ada ini tidak ada harokatnya. Banyak kalian teliti perubahan-perubahan walaupun sisi bacaannya nah kesamaan. Nah, di awal qaf misalnya ditulis titiknya satu di atas. Kalau fa titiknya di bawahnya. Setelah itu terjadi perubahan fa titiknya di atas satu, kalau qaf titiknya dua di atas. Makanya tak heran untuk menjadikan kesamaan supaya mereka tidak banyak berselisih, dijadikan mushaf di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan itu kesepakatan para sahabat terdahulu. Di samping juga penjagaan dari para sahabat yang banyak sekali hafal Quran Karim, tidak akan mampu merubah satu huruf pun. Kalau ada yang merubah seperti wakallamallaha Musa, Musa mengajak bicara kepada Allah, kallamallahu Musa taklima asalnya, berubah harokat saja ketahui. Istawa, istaula, penggantian sedikit, mungkin nanti tambah dengan lam di situ. Tapi bisa ketahuan. Sama juga Allah menyatakan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lhafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikir dan kami yang menjaganya. Am. Qala qadima Ali radhiyallahu an, datang Ali semoga Allah meridainya. Disebutkan kemarin, benarkah kita katakan Ali karramallahu wajhah Muhammad? Benar apa tidak benar? Benar. Ibrahim. Salah. Ya benar apa? Ali radhiyallahu wad-dalil. Ma huwa ad-dalil ala hadhihi al-mas'alah? Ya Abdullah. Tayyib as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wa lam tamum bi isan radhiyallahu anhu radhwan. Disebutkan dalam Al-Qur'an di sini radhiyallahu anhu radhwan. Kata-kata ridha bukan karramallahu wajhah. Dan ini siapa yang paling banyak mengucapkan karramallahu wajhahnu? Orang sufiyah, yang paling banyak lagi orang Syiah. Orang Syiah paling banyak mengucapkan Ali karramallahu wajah. Walaupun juga ada sebagian ahli sunnah wal jamaah. Mungkin karena ikut-ikutan atau husnudzon kepada yang lainnya, tidak melihat dalil yang jelas. Nah. Qadima Ali sallallahu alaihi wasallam an-nabi min al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, nanti tiba kepada Nabi itu mendatangi min al-Yaman dari Yaman. Faqala bima ahlata, dengan apa engkau melakukan ihlal? Nam talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik hajjan. Nam labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya. Qala bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ihlal yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lakukan. Faqala laula anna ma'i al-hadiyah la hatu, seandainya tidak bersama diriku sembelihan, sungguh aku akan tahallul. Tahallul yang pertama di situ. Telah lewat penyebutan bahwasanya macam-macam haji ada tiga. Sebutkan Ibrahim, nah, Lucky Flea. عند عبد الوهاب التمتع إفراد قران نعم تمتع قران dan إفراد. Kalau yang tamat tu kemarin bagaimana? Indang dengan ju umrah dulu, baru nanti pada hari berapa, tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Nah, lalu nanti persiapan baik itu mandi, pakai wangian dan seterusnya, pakai ihram untuk melakukan haji. Dinamakan dengan yaum tarwiyah. Kalau haji tamattu yang qiran bagaimana? Sampai tanggal 10 bagaimana caranya melakukan qiran? Anda Hamzah, Anda Muhammad Taufik, Harith. Nah, niatan umrah dan haji secara langsung dimulai dari mikot. Kalau yang tamattu umrah dulu dari mikot, setelah itu nanti di tempat tersebut, jadi misalnya tinggalnya di Makkah, sudah dari situ. Dari situ pakai ihramnya dan juga melakukan talbiyah. Misalnya di Makkah ya sudah di dakhil Makkah, walaupun dia orang Indonesia. Tidak perlu lagi keluar nanti ke miqat, tidak perlu. Nah, ifrad itu niatan langsung haji. Dimulai dari miqat juga. Telah lewat penyebutan miqat. Ada miqat zamaniyah wa miqat makaniyah. Miqat zamaniyah dimulai kapan? Muhammad Syawal, siapa yang ingin menyebutkan? Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di Dzulhijjah itu ada khilaf situ, sebagaimana katakan sebulan penuh, sebagaimana katakan 10 hari. Yang pertama itu miqat zamaniyah. Kalau makaniyah, miqat makaniyah tempat saya sebutkan. Anda Abdul Salam. Hanif. Orang Madinah dari mana? Orang Irak dari mana? Orang Yaman dari mana? Hah? Masih ingat apa tidak ingat? Orang Syam dari mana Ibad? Anda Jamil, orang mana ini? Syam, Jufa. Madinah, Dhul Hulaifah, Yaman, Yalamlam, penduduk Makkah, dari mana Makkah, penduduk Makkah, Khalid Endang, dari mana, min ahli Makkah, min Makkah, Wan Najd, Enda Izza, dari Najd ada namanya, Qaul Manazil. Kemudian di masa Umar disebutkan penduduk Irak, kan tidak bisa melewati Qarn, sejajar dengan daerah mana ini? Berikutnya Al-Wahab. Siapa ingat? Zatu Irk. Zatu Irk sejajar dengan Qarn. Coba sebutkan sekarang. Tadi acara umroh kemarin, gimana ringkasannya? Ayo Umar. Acara umroh, sebutkan secara ringkas. Pertama apa? Nah, berikutnya dari Ponorogo. Enda Abdurrahman dari Dabu. Emang acaranya? Masih ingat dengan kita perhatikan kemarin. Ada Yaakub. Ya, persiapan dulu. Apa? Mulai dari mikot, persiapkan sebelumnya. Mandi, pakai minyak wangi-wangian. Pakai-pakai ihram dulu. Terus ihlal. Nah, setelah itu menuju ke mana? Masjidil Haram, ke Mekah sana. Taib. Setelah itu salat sunnah. Salat sunnah dulu. Anda langsung apa ini? Etaslah. Ngapain ini Hajar Aswad? Mencium Hajar Aswad langsung cium. Hah? Tawaf keliling Ka'bah. Nah, tawaf keliling Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad. Bagi yang bisa mencium, cium. Apa doanya bagi yang tidak mau mencium ataupun bisa mencium pertama kali? Ayah Luqman, doanya apa? Dengan isyarat misalnya demikian. Tidak perlu demikian dua-duanya. Cukup demikian. Ucapannya apa ini? Anda Fahar. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya, keliling. Nah, sebanyak 7 kali. Setelah itu apa? Dukhali. Setelah keliling 7 kali, kemana arahnya? Sa'i. Di sini ada tulisan ilal mas'a. Ilal mas'a. Ada tulisan sa'i. Dimulai dari Safa. Inna Safa wal Marwata. Ketika melihat Safa, bagaimana apa yang diucapkan? Ketika melihat Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'illah. Kemudian ketika di Safa memperbanyak apa berikutnya? Sufyan. Doa zikir. Zikir disebutkan kemarin bagaimana bunyinya? Apa doanya? Siapa yang masih hafal Qurnain? Sunahkan 3 kali bacanya. Siapa yang ingat? Coba baca. Sebelumnya masih ada. Lahul mulku. La ilallah wahdah. Wahdah. Nah, siapa yang ulang? Coba maju, diulang. Wa la ilallah wahdah. Panasara abdah. Keliling kemarin ketika sa'i, apa yang diperhatikan? Anda Irsyad, di antara 2 lampu warna hijau apa? Lari. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Ya, tawaf. Kemarin disebutkan tawaf untuk dibagi menjadi 2. Maksudnya gimana ini, Mustafa? Caranya ada dua. Ubaid. Entah. Tiga kali peran pertama dengan mayari kecil. Kemudian empat kali berikutnya jalan biasa. Ini sebelumnya tadi, sebelum sa'i ada apa tadi? Salat dulu. Sebelum sa'i salat dulu. Di mana? Di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini apa ini? Makamnya apa? Indayatul Rahman. Makam tempat. Di situ ada apa di situ? Di dalamnya. Telapak kaki. Bekas. Bekas telapak kaki. Dan sunnahnya salatnya sebagaimana biasa, tapi surat yang dibaca rakaat pertama apa? Saya menyebutkan Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Ini belum saya sebutkan kemarin. Setelah itu ke Mas'a. Ke Sa'i. Sebutkan dari Sofa. Berakhirnya di mana? Ayo belakang. Anda Khalid. Berakhirnya di mana? Sofa, Marwa. Berakhirnya di mana? Marwa. Setelah itu baru halul. Bagi mereka yang mungkin umrahnya mulai dari Syawal, sudah di situ banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti pada Yaumu Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah mereka atau yang datang dari jauh sebelumnya. Mungkin jaraknya jauh. Persiapan banyak yang haji tamattu ataupun yang qiran ataupun ifrad. Kalau yang qiran ataupun ifrad itu dari miqat. Tapi kalau yang tamattu dari tempatnya itu. Sebelumnya mandi ini disunahkan mengenakan pakaian ihram, juga memakai wangi-wangian. Setelah itu membaca doa. Jadi sebenarnya bukan niat. Tuntunan dari Rasulullah SAW, labbaika hajjah. Labbaika la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulku wa mala la syarika lak. Adapun yang qiran labbaika apa? Hajjah wa umrah. Umrah wa hajjah. Alam yang ifrad labbaika hajjah. Kemudian nanti menuju ke Mina. Menuju ke Mina, menetap di sana dari pagi setelah terbit matahari. Karena hari dimulai kapan itu? Terbenam matahari. Jadi terbenam matahari di paginya. Ini sudah diambil separuh berarti. Separuhnya pagi selesai terbit matahari menuju Mina. Sholat di sana dari 6 zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, sampai subuh. Kemudian yang 4 rakaat diringkas jadi 2 dan dikerjakan pada waktunya masing-masing. Zuhur pada waktu zuhur, asar juga demikian. Tapi untuk 4 rakaat diringkas jadi berapa? Jadi 2 rakaat. Yang 3 bisa diringkas, yang 3 1,5 bisa enggak? Enggak bisa. Yang 3 tetap 3. Yang subuh tidak bisa diringkas. Ini sampai subuh. Setelah itu menuju Arafah. Di Arafah, di tempat untuk wukuf di Arafah, hendaknya betul-betul tepat. Di tempatnya dan Arafah ini semua bisa digunakan untuk berdoa dan menghadap kemana doa di sini? Menghadap ke gunung tersebut atau menghadap ke kiblat? Menghadap kiblat karena ada Jabal Arafah di sana. Jabal Arafah. Banyak kaum muslimin nanti yang menghadapnya kemana? Ke gunung itu. Seharusnya semua menghadap ke ke Ka'bah, banyak-banyak berdoa, kemudian dilakukan sholat zuhur asr pada waktu zuhur, sekali adzan, dua kali iqamah, jamak takdim dilakukan pada waktu zuhur masing-masing dua rakaat, zuhurnya dua rakaat, asarnya berapa? Dua rakaat. Nanti kalau ditanya tidak bisa, jangan salahkan nanti. Coba diulang tadi. Hari ke-8 kapan dimulai ini? Menuju ke mana? Hari ke-8 menuju Arafah. Masih sepi, tidak ada orang di sana. Kecuali para penjaga mungkin. Hah? Di mana? Tanggal 8. Anjang Muhammad ngelamun tidak bisa, pikirannya layangan tidak bisa. Hah? Rizki, tanggal 8 kemana tadi? Menuju mana? Tidak banyak, tidak perhatian. Berikutnya anjuk. Hah? Ke Mina. Salat apa aja di sana? Sebutkan dari nggak bisa menyebutkan. Hasan, zuhur, asar, sudah selesai. Maghrib, isya, sudah selesai. Apa tadi? Sampai subuh lagi. Nah, ini pagi menuju Mina. Salat zuhur di sana, asar, maghrib, isya sampai subuh. Subuh juga salat di sana. Cara melakukannya dengan sempurna atau dengan qasar? Anda Ibrahim. Qasar dilakukan jamak takdim atau jamak takhir? Hah? Jamak takdim atau takhir? Anda Ayub. Hah? Jamak takdim. Dan berikutnya ini siapa ini? Muhammad. Jamak takdim atau takhir? Takhir. Lukman. Dilakukan jamak apa ini? Jamak takdim. Bagi yang melakukan ibadah haji tidak bisa nanti. Tidak dijamak, tidak digabung. Dikosor tapi tidak digabung. Zuhur pada waktu zuhur, tidak dijamak takdim, tidak dijamak takhir. Dilakukan pada waktunya. Nah, setelah terbit matahari menuju ke mana pada hari ke-9? Anda Hamzah. Setelah Mina ke mana? Setelah ke Mina ke mana lagi? Harus ingat ini. Anda Hanan. Nulis apa ini? Tidak perhatian namanya. Anda Habib. Tadi di Mina ngapain? Di Mina Hanan. Salat aja sudah. Salat apa di sana? Wah, ini saya enggak perhatian. Harif, masukkan. Kolaka. Pada hari ke-9 kemana? Kemana? Hari ke-9 kemana? 9 Dhul Hijjah. Umar. Ke Gunung Arafah. Hah? Kemana ini? Arif endang ke Arafah. Enggak ada sunnahnya untuk naik-naik gunung Jabal, Jabal Arafah. Tidak ada sunnahnya. Ini kan banyak orang naik sana, banyak pengemis juga di sana. Banyak tangannya puntung, banyak yang pura-pura puntung. Caranya begitu, tangannya diginikan, ditambahkan ininya aja sikunya. Nah, begini. Pengemis, tidak duit. Banyak nanti penyelisihan di sana. Ya, ada yang naik gunung dan foto-foto di sana. Ada yang naik unta, nanti banyak orang-orang Yaman yang bawa untanya dikasih hiasan-hiasan. Nah, di situ kalau ada sepasang suami istri akan bisa langgeng katanya. Nah, keyakinan yang batil, ya enggak? Keyakinan yang batil. Nah. Jadi ingat kita ringkas tadi. Kita hafalkan dulu. Jadi haji ada tiga, tamattu, qiran, ifrad. Nah, bagi yang tamattu melakukan umrah dulu, nanti pada hari ke-8 dimulai ihlal pada hari ke-8 yaitu menuju Mina. Dan mereka-mereka yang ifrad ataupun yang qiran semua menuju ke Mina melakukan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang 4 rakaat jadi 2. Dilakukan pada waktunya masing-masing. Ketika di Arafah, banyak-banyak berdoa di sana. Salat zuhur, salat asar dilakukan pada jamak takdim. Dengan sekali azan dan 2 iqamah. Apa itu iqamah? Ibn, apa itu iqamah? Qomat, yang kita kenal dengan qomat itu. Karena iqamah bisa berarti juga izin tinggal. Nah, cari iqamah, izin tinggal. Apakah azab orang yang mencari kesalahan orang lain dan suka menyebarkan aib? Telah lewat penyebutan bahwa akan datang di yaumul kiamah lisan-lisan mereka menjulur, kemudian mereka motong dengan gunting-gunting di penduduk neraka. Nah, dan mereka sendiri akan memotongnya. Itulah balasan mereka yang suka ghibah, namimah, dan juga menyebarkan aib orang lain yang masuk di dalamnya. Pelaksanaan ibadah haji ini nanti akan banyak keanekan, terutama orang Indonesia. Sebagian tidak bermalam di Mina, namun sebagian tidak tinggal di Arafah. Di Arafah nanti banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana hukuman menurut syariat Islam bagi pencuri di dunia dan apa ancaman di akhirat nanti? Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakal min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Dijauhkan laki-laki karena yang paling banyak mencuri laki-laki. Berbeda dengan zina. Az-zaniatu waz-zani. Berzina perempuan, berzina laki-laki. Penyebab utama zina perempuan. Nah, lebih dari pencurian itu kebanyakan dilakukan oleh kaum laki-laki, lebih berani mencuri. Nah, percaya nanti kalau punya pekerja di toko kalian, kalau perempuan biasanya agak takut-takut, tapi kalau laki-laki gampang-gampang untuk mencuri. Balasannya apa? Faqta'u aydiyahuma, potong. Ini jelas ke dalam sunnah, dipotong bagian kanan dulu. Tidak ada disebutkan di situ sampai mirfaqain. Maka yang benar hanya sampai mi'som. Inilah mi'som, pergelangan. Berbeda dengan wudu ila mirfaqain. Disebutkan sampai ke siku. tangan secara itlak sampai sini, tapi disebutkan sampai merifakain, ya sampai merifakain. Kemudian mencuri kedua, potong kaki yang kiri. Nah, misalnya batasan mata kaki itu. Mencuri ketiga, nah, tangan yang kiri. Keempat kali, kaki yang kanan. Kelima kali ada khilaf. Sebagian mengatakan tergantung dari pemerintah, mungkin di penjara selama-lamanya. Ada mengatakan dibunuh. Kalau lima kali. Ada khilaf. Termasuk tadi, tentang memotong tangan. Sebagian mengatakan sampai siku. Sebagian mengatakan sampai ke mi'som. Pergelangan ini. Tapi ini yang pendapat yang rajih. Adapun balasan di akhirah, tentunya adab di akhirah lebih besar. Kalau sampai dipotong demikian belum bertobat, berbeda mereka yang bertobat seperti Imrah Makhzumi, ya. Setelah itu, setelah habis dipotong tangannya dalam keadaan baik, maka hukuman itu sebagai penebus dosanya. Kalau adanya tobat, potong tangannya, bertobat kepada Allah, itu sudah ditebus nanti yaumul kiamah, tidak akan diadab lagi. Tapi kalau masih ada niatan untuk mencuri lagi, tidak bertobat, malah bangga misalnya, karena mungkin dimasukkan Quran, terkenal namanya, maka nanti akan diadab oleh Allah SWT. Kalau kita sedang tawaf kemudian azan, bagaimana kita sempurnakan tawaf? Salat. Nah, salat nanti diteruskan salat berjamaah. Nah. Demikian pula nanti kalau kalian sudah iqamat, kalian tidak lagi bisa melakukan tawaf penuh itu masjidnya. Tidak bisa keliling lagi sudah. Kecuali nanti bagian yang memang untuk mereka-mereka yang ada jalan khusus. Tapi biasanya untuk yang di bawah ini sudah padat, tidak bisa lagi. Seorang memukul orang lain dengan suruhan. Jadi ia menyuruh orang lain untuk memukul orang tersebut. Bagaimana demikian dari dua-duanya mendapat hukuman. Nah, al-amir kal-fa'il, yang merintahkan sama dengan melakukannya. Taibillahuna subhanahu wa ta'ala.